Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa kharal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Asyaral umur muhtatatuha, fa inna kulla muhtatatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini kita memanjatkan puja syukur kepada Allah Ta'ala tentunya. Setelah banyak diberi kemudahan, kemudahan beramal soleh, yang ini kita berharap sekecil apapun amal, amal kita, ucapan kita, perbuatan kita yang nampak dan tersembunyi, kita berusaha untuk selalu menjadikan amal tersebut diikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwa permasalahan yang ke-20, kita mengulang sedikit, karena sebagian sudah kita sebutkan, i'tiqaduhum fi ma khariqi, yakni i'tiqaduhum fi ma khariqa saharati wa amsalihim annaha min karamatis salihin. Di antara perilaku jahiliyah ialah keyakinan-keyakinan yang mereka bangun tentang makhariq. Makhariq yakni kejadian-kejadian di luar kebiasaan manusia yang dilakukan oleh para tukang sihir. Wa amsalihim, dan yang semisal tukang sihir, para dukun-dukun, ya, atau yang sejenisnya, itu dianggap min karamatis sholihin. Sihir-sihir tadi dianggap termasuk karamah-karamah yang diberikan kepada orang soleh. Barakallahu fikum. Sebagainya sudah kita sebutkan pengertian apa itu karamah, dan sebagainya sudah kita sebutkan kapan seorang dan bagaimana sifat-sifat orang yang diberi karomah. Dan juga sudah disebutkan bahwa sihir itu jelas berbeda dengan karomah. Ya. Sihir berbeda dengan karomah. Ya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, untuk lebih melengkapi permasalahan ini, di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang karomat. Apa faedah yang ada pada karomah-karomah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang soleh, bukan kepada tukang sihir. Kalau tukang sihir itu bukan pemberian kehebatan yang diberikan dari sisi Allah, tapi datang dari syaitan. Karomah kadang diberikan oleh Allah kepada orang yang membutuhkan. ya. Dan ini sebagai bentuk yang pertama, bayanu kama li kudratillah, terjadinya karomah sebagai penjelasan tentang kesempurnaan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kedua, terjadinya karomah ini untuk takdzibul qa'ilin bi anna at-tabi'ata hiya allati taf'alu. Terjadinya karomah untuk membantah atau untuk mendustakan orang-orang yang berkata bahwa kejadian alam itulah sesungguhnya yang melakukan. Karena sebagian orang tidak percaya dengan adanya karomah, mukjizat atau sihir bahkan. Nah, itu di luar kebiasaan umumnya manusia. Maka kadang Allah tampakkan karomah-karomah tadi kepada orang salihin untuk mendustakan orang yang meyakini kejadian itu hanya sifatnya alami saja. Kemudian yang ketiga kata Syekh Al-Utsaimin, annaha ayatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam al-matbu'i kama aslafna qariba. Terjadinya karomah sebagai ayat tentang adanya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-matbu', yakni bagi orang-orang yang mengikuti ajarannya. Ya. Sebab terjadinya karomah itu diberikan kepada orang soleh. Dan ini untuk mengokohkan keimanan dia dalam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisah-kisah ya tentang kisahnya Umar bin Khattab berteriak kepada Sariyah untuk naik gunung, atau kisah Usaid ibni Hudair dalam kisahnya bisa mendapatkan makanan yang banyak padahal tadinya sedikit ya. Dan ini juga kisah yang terjadi pada seorang tabi'in, Silah ibni Usaim, ketika kudanya yang mati dia mohon kepada Allah dihidupkan, maka hidup ya. Semua kejadian-kejadian ini untuk membuktikan kebenaran apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sebagai tasbitan wa karomatan di hadal wali, sebagai pengokohan dan kehormatan terhadap orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi karomah itu diberikan oleh Allah, dan itu sebagai tasbit wa karomah kepada orang yang dicintai. Adapun tukang sihir, ya, yang mereka bekerja sama kadang dengan setan, atau para dukun-dukun yang kadang mereka bekerja sama dengan jin-jin kafir, sehingga mereka diberi sekian banyak kehebatan di luar kebiasaan manusia, itu bukan karomah dari sisi Allah. Oleh karena itu, Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Furqan, beliau menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah merinci penjelasannya. Dan Rasulnya s.a.w. juga merinci dalam hadis-hadisnya antara waliullah dan wali setan. Fafarraqa baina awliya'il ar-rahmani wa awliya'i syaitan. Allah bedakan. Dibedakan oleh Allah antara wali-wali ar-Rahman, walinya Allah, dan wali-walinya setan. Jadi wali itu ada dua. Kadang orang mengatakan kepada wali, anggapannya wali itu semua orang. Padahal ada wali, waliullah, dan ada wali setan. Nah, sekarang apa sih bedanya? Kan sama-sama wali. Ya memang sama-sama wali, tapi belakangnya kan beda. Yang pertama waliullah, orang yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, walinya setan. Nah, ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surat Yunus 62, 63, 64. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul 'adzim. Ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-walinya Allah. Bagaimana sifat wali-walinya Allah, orang yang dicintai oleh Allah? La khaufun 'alaihim, mereka tidak merasa khawatir ketika mereka mati, ya, menghadap Allah Ta'ala. Mereka tidak takut. Karena kampung akhirat, kampung yang penuh kenikmatan bagi mereka. Walaupun dia tinggalkan dunia yang penuh kenikmatan, itu tidak bikin mereka takut. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak sedih ketika berpisah dengan anak, istri. Ya, karena Allah lebih dicintai. Siapa waliullah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi syarat jadi waliullah ada dua. Beriman dan bertakwa. Syaratnya cuma dua. Beriman dan bertakwa. Ya. Nah, kalau kita mampu mewujudkan keimanan dengan iman yang benar, dan kalau kita menjalankan ketakwaan dengan benar, maka jadilah kita menjadi seorang yang dicintai oleh Allah, waliullah. Gitu. Jadi waliullah itu udah harus keluaran dari padepokan mana, telah gitu, mengkhatamkan apa namanya. Jadi gak perlu gitu. Nah, yang penting kita beriman, bertakwa dengan sebut jujur-jujurnya, maka Allah Ta'ala akan mencintai kita. Tidak perlu pasang perangkat apa namanya. Saya waliullah. Tidak perlu. Ini urusannya rahasia kita dengan Allah, ya. Karena itu kita harus berusaha mewujudkan perkara keimanan dan ketakwaan dengan sesungguhnya. Itu syaratnya dua, ya. Jadi bukan harus syaratnya tertentu tadi, harus bisa terbang, harus bisa makan apa namanya besi, ya. Itu bukan kesyarat, ya. Tapi yang ditentukan oleh Allah, jadi orang yang dicintai oleh Allah, amanu wa kanu yattaqun. Yang kedua, Allah Ta'ala juga menyebutkan tentang wali-wali setan dalam surat An-Nahl 98. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Apabila engkau membaca Al-Quran, bacalah ta'awud, berlindung diri kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya, sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuatan, kemampuan kepada orang-orang yang beriman. Kalau imannya benar, setan minggir, takut. Dan mereka alladzina, dan orang-orang wa'ala rabbihim yatawakalun, yang bertawakal hanya kepada Allah. Bukan bertawakalnya kepada batu, ya, tapi bertawakal berserah diri dengan mencari sebab yang diizinkan oleh Allah. Innama sultanuhu, lalu Allah Ta'ala rinci. Tidak lain. Kekuatan setan itu, dia mampu menguasai alladzina yatawallawnahu. Orang yang berloyalitas kepada setan. Walladzina hum bihi musyrikun. dan orang-orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi wali-walinya Allah jelas. Mereka siap jadi bala tentaranya. Jadi kaki tangannya. Jadi apa lagi? Ya. Ya, pokoknya pasukannya bisa. Yes. Walaupun bentuknya manusia, tapi hatinya hati setan. Itu wali setan namanya. Dan Allah sifati mereka orang-orang yang menjadi wali setan, alladzina orang-orang yang hum birabbihi alladzina hum bihi musyrikun, orang-orang yang mereka menyekutukan Allah, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, kalau orang berbuat syirik itu tidak lepas dari ajarannya siapa? Setan. Itulah walinya setan. Jelas ada bedanya apa sama? Wah, di mana bintang, di mana bumi? Perbedaannya cukup jauh. Ya, perbedaannya sangat jauh. Barakallahu fikum. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau kita melihat sesuatu yang di luar kejadian, yang di luar kebiasaan orang, kita bedakan menjadi tiga hal. Yang pertama, yakunu ayatan linabi. Kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan manusia bisa jadi itu sebagai kenabian. Ayat atau bukti kenabian. Seperti Rasulullah SAW disuruh membelah bulan. Bulan yang bulat itu disuruh dibelah, sebenarnya. Dibelah, ya. Ya, Nabi SAW hanya berharap kepada Allah. Maka ditampakkanlah mukjizat ini. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan terbelahlah bulan. Benar. Bulannya jadi dua bagian. Orang musyrikin yang nantang tadi, kalau memang kamu Nabi, ayo coba datangkan buktinya. Allah Ta'ala buktikan. Dia Nabi memang. Apa buktinya? Bulan terbelah. Jadi dua bagian. Dan orang-orang melihat sendiri. Dengan mata telanjang. Tidak perlu pakai alat apa. Teropong. Lihat sendiri. Kurang apa. Bok salah lihat. Tidak perlu pakai alat sudah. Tapi begitulah. Orang kadang tidak percaya sesuatu yang nyata. Tapi itulah mukjizat. Ya, itu bukti kenabian. Itu luar biasa. Apa ada orang bisa belah bulan? Tidak bisa. Ini mukjizat. Kejadian ini sebagai tanda kenabian. Atau Nabi Musa alaihissalam memukul batu, keluar airnya, memukul laut, berterbelah menjadi 12 jalan. Itu semuanya mukjizat. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Ya, semua itu mukjizat. Yang kedua, yakunu karamah liwaliyin. Terjadi hal yang di luar kebiasaan manusia tadi, bisa jadi karena sebagai karamatan, kehormatan bagi seorang wali. Dan ini hak inda ahli sunnah wal jamaah. Dan milisi keyakinan seperti ini dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisalnya. Yang ketiga, ma yakunu halan syaitaniyah. Nah, yang ketiga ini, kejadian yang di luar kebiasaan manusia tadi terjadi karena syaitaniyah. Bentuk-bentuk kejadian yang diberikan oleh syaitan. Dan ini terjadi pada tangan-tangan tukang sihir. Seperti tambang, zamannya Nabi Musa itu, para master-masternya tukang sihir dikumpulkan, sampai king masternya juga kumpul, siap menghadapi Nabi Musa. Tapi masya Allah, tambang-tambang tadi dilempar, kesannya ular. Padahal bukan. Terjadi. Para dukun-dukun, ya, baca komat kamit, bantal dibuka, keluar apanya? Keluar kapuknya. Ular kok. Ular apa uang? Atau yang semodel dengan mereka. Nah, jadi kita sudah bisa bedakan Ada tiga hal yang terjadi tadi, bisa jadi sebagai bentuk mukjizat bagi seorang nabi, seorang rasul, atau bisa jadi karomah bagi seorang soleh, atau sebagai bentuk perbuatan syaitan-syaitan. Ya. Dan ini bisa dilihat bagaimana syaitan memiliki andil besar menipu manusia dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221. Ya. Allah Ta'ala berfirman, hal unabbi'ukum ala man tanazzala syayatin. Maukah aku ceritakan Muhammad, ala man tanazzalu syayatin, kepada siapakah syaitan-syaitan menurunkan wahyunya. Wahyu maksudnya bisikan jahatnya. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Allah turunkan, syaitan turunkan bisikan-bisikan jahat ala kulli affak. Kepada setiap affak. Affak kata Ibnu Katsir, ay kadzub. Orang yang banyak berbuat dusta. Ya. Baik dalam ucapannya. Ya. Affak artinya tafsir Ibnu Katsir mengatakan kadzub, banyak dustanya. Asim artinya banyak berbuat dosa. Sehingga affakul asim ay al-fajir fi af'alihi. Orang yang banyak berbuat kedustaan dengan ucapan dan perbuatannya. Kata Ibnu Katsir, fahada huwa alladhi tanazzalu alaihi syayatin kalkuhan. Inilah wahyu, bisikan jahat yang diturunkan oleh syaitan-syaitan kepada setiap para dukun-dukun. Wa majara majrahum minal kadzabah al-fasaqah. Fa inna syayatin aidan kadzabah fasaqah. Demikianlah kedustaan, kefasikan yang dilakukan oleh syaitan yang diberikan kepada para kauhan tadi, para dukun-dukun tadi, ya, yang mereka banyak bekerja sama dengan para syaitan-syaitan. Barakallahu fikum. Ya. Juga di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syarul jinni, wahai bangsa jin, wal insi dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Ya. Apakah belum sampai kepada kalian rasul yang menceritakan tentang ayat-ayatku, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan hari pembalasan ini. Qalu syahidna 'ala anfusina. Ya. Kami bersaksi atas diri-diri kami. Wa kharathumul hayatud dunya. Tapi mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka bersaksi kalau diri mereka telah kufur kepada Allah. Pada ayat sebelumnya, ayat 128. Wa yauma yashuruhum jami'a. Dan ingatlah ketika hari itu Allah mengumpulkan semua golongan jin dan manusia. Ya. Qad istakhsartu minal insi. Ya ma'syarul jin. Allah memanggil bangsa jin. Eh, bangsa jin, kamu telah di kalangan syaitan, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Ya. Banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi. Lalu wali-walinya setan tadi dari kalangan manusia berkata, wa qala awliya'uhum minal insi, berkatalah wali-wali kawan-kawannya setan dari kalangan manusia, rabbana stamta'a ba'duna bibati. Wahai Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami pada hari saat di dunia, maka kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain. Ya, maksudnya manusia tadi mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari bangsa jin. Ya. Jin juga mendapatkan keuntungan apa disembah oleh manusia. Ya. Wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Sehingga engkau sampaikan waktu yang telah engkau tentukan kepada kami. Akhirnya kematian menemui mereka. Qala fannaru maswaakum. Maka Allah mengatakan, neraka itulah tempat diamnya kalian. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Dari ayat ini kita tahu, khabar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, bahwa ada di antara golongan manusia yang istamta'a, bersenang-senang dengan golongan bangsa jin, mengambil keuntungan-keuntungan, dan jin pun mengambil keuntungan agar disembah oleh manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hal ini kepada kita agar kita jangan sampai seperti orang jahiliyah dulu, tidak bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat. Mana sihir, mana karomah. Seorang muslim harus bisa membedakan sehingga tidak salah dalam memahami, sehingga dia tidak akan keliru dalam melakukan suatu perkara. Dia ingin bertanya sesuatu kepada orang yang dianggap benar, ternyata orang tersebut salah karena telah menyembah bangsa jin. Akhirnya apa? Kita datang kepada seorang kahin. Man ata'arofan au kahina. Siapa yang datang kepada peramal, dukun, fasa'alahu ansek, lalu bertanya kepada sesuatu, tantuk balahu salata arba'ina yauma. Jadi sebab tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Barakallahu fikum. Maka kita harus bisa membedakan seorang muslim. Setelah mengetahui apa yang kita sebutkan tadi, bisa membedakan di antara dua sisi yang sama sekali tidak sama. Antara waliullah dan waliu syaitan, antara karomah dan sihir. Semoga apa yang kita kasih menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.